Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-108, wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang berbahagia, yakni mereka orang-orang yang mengikuti para rasul, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, su'idu, yakni mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di sini kita bacakan sedikit tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang memberikan keterangan tentang kekekalan api neraka, demikian juga sorga. Walaupun di sini ada istilah masya rabbuka untuk menepis dugaan bahwa sorga atau neraka tidaklah kekal. Baik. Karena ada juga orang yang berpendapat demikian bahwa surga akan ada satu saat tidak ada aktivitas di dalamnya. Demikian juga neraka, bahwa tidak ada aktivitas di dalamnya. Semuanya menjadi patung, tidak ada gerak, tidak ada kehidupan, tidak ada pokoknya. Tentunya ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan ini barakallahu fiikum untuk menepis dugaan-dugaan yang keliru tersebut. Di sini katakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni fa fil jannati ay fa ma'wahumul jannah, tempat mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yani alladzina su'idu, orang-orang yang berbahagia, orang yang taat, orang yang bertakwa, beramal saleh. Khalidina fiha ay makithina muqimina fiha abada. Kekal mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah. Selama ada langit dan bumi kecuali kalau Allah menghendaki. Ini yang perlu diberi keterangan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makna istisna hauna anna dawamahum fi ma hum fihi minan na'imi laysa amran wajiban bidzatihi. Bahwa kekekalan mereka di dalam surga yang mereka berada dalam kenikmatan, laysa amran wajiban bidzatihi, bukan perkara yang wajib pada zatnya, yakni kekekalan dengan sendirinya. bukan kekekalan dengan sendirinya, tapi kekekalan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kekekalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, bukan kekekalan yang dimiliki dan diadakan oleh sorga itu sendiri, tapi sesuatu yang merupakan ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia dijadikan kekal. Baik. Bal huwa muwaq mauqulun ila masyiatillahi ta'ala. Bahkan kekekalan sorga dan neraka ini mauqulun, diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falahul minnatu 'alaihim daiman. Maka untuk penghuni sorga dengan kenikmatannya itu adalah minnah, pemberian, betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh umat ini, manusia ini, tidaklah apa, ada apa-apanya dibanding pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dibanding-bandingkan, tidak usah kehidupan akhirat, kehidupan di dunia ini saja dengan kenikmatannya, dibanding ibadah yang dilakukan oleh orang-orang dengan kesolehan yang ada pada mereka, tidak ada bandingannya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Kalau dipakai, tapi barakallahu fikum, seandainya ibadah ini kita pakai untuk membeli nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita ngutang. Barakallahu fikum, kita ngutang karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan, sementara ibadah yang kita lakukan begitu sedikit. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pahala yang dilipat-lipat gandakan. Barakallahu fikum. Sehingga pemberiannya juga lebih banyak dan lebih banyak. Walihada, oleh karena itu penduduk sorga, yulhamuna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafas. Oleh karena itu penduduk sorga diilhamkan kepada mereka untuk senantiasa bertasbih, bertahmid. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Ini kata-kata yang keluar dari lisannya penduduk sorga. Ini bukan bukan taklif. Baik. Ya ini secara spontan sama seperti orang bernafas. Barakallahu fiik. Bertasbihnya orang-orang penghuni sorga nanti, bertahmidnya mereka, itu sama seperti ketika mereka bernafas secara otomatis. Barakallahu fikum. Allah menjadikannya demikian. Wa qala Ad-Dhahhak wal Hasan al-Basri hiya fi haqqi usatil muwahhidin alladhina kanu fi an-nar thumma ukhriju minha. Ada juga yang mengatakan bahwa masya Allah, artinya tidak semua penghuni sorga dimasukkan ke dalam sorga satu kali. Barakallahu fikum. Karena ketika orang-orang melintasi neraka di atas sirat, orang saleh, orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak amal salehnya melewati sirat ini begitu cepat. Baik. Tarfata'in, sekejap mata tak sudah diseberang. Dan mereka-mereka inilah yang pertama-pertama kali masuk ke dalam sorga. Adapun yang jatuh kemudian diadab dalam api neraka, seperti yang kita katakan kemarin, mereka diantaranya ada yang dikeluarkan dari api neraka dalam kondisi sudah menjadi arang. Tapi mereka masih tetap hidup karena di hari akhirat tidak ada lagi kematian. Ini yang dimaksud illa masyaallah, yakni bahwa tidak serempak semua penghuni sorga masuk ke dalam sorga. Ada yang lebih awal, ada yang pertengahan, ada yang akhir. Itu yang dikatakan masyaallah. Tsumma ukhriju minha, kemudian dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qabla dzalika biqouli ata'an wa ghairu majdud, untuk memastikan bahwa berdiamnya mereka di dalam sorga itu adalah kekekalan dan tidak akan ada akhirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ata'an ghairu majdud, pemberian yang tiada putus-putusnya. Barakallahu fiikum. Pemberian yang tiada putus-putusnya. Ghairu maqtu. Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Abu al-Aliyah wa ghairu wahid. Baik, ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Abu al-Aliyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Lialla yatawahhamu mutawahhimun ba'da dzikrihil masyi'a annasamma inqita'an, agar supaya dikatakan ditutup ayat ini dengan ata'al ghaira majdud, pemberian yang tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya, ini untuk memutus atau menghentikan pikiran dan sangkaan bahwa sorga nanti akan berhenti, akan tiada kehidupan, tiada aktivitas. Barakallahu fikum. Aw labsan aw syai'an bal hatama lahu bid-dawami wa 'alamil inqita'. Maka di ayat ini dipastikan bahwa sorga itu kekal terus menerus abadi, tiada putus-putusnya. Kama bayyana huna anna 'adzab ahli an-nar fi an-nari da'iman mardudun ila masyiatihi. Sama seperti pembahasan kemarin, ketika Allah SWT membahas tentang masalah neraka juga digantung kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekekalan yang ada pada sorga dan neraka itu sendiri yang menciptakannya, lah bukan, tapi yang menjadikan kekal adalah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa annahu bi'adlihi wa hikmatihi 'adzabahum, dan untuk penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala mengadab penduduknya dengan hikmah dan keadilannya. Wa li hadza qala inna rabbaka fa'alul lima yurid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Rabbmu fa'alul lima yurid, maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allah tidak pernah boleh ditanya kenapa Allah melakukannya. Tapi manusia inilah yang akan ditanya, kenapa kita melakukan ini, melakukan itu. Kenapa tidak perlu ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia lakukan? Karena semua apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah keadilan. Imma adlun wa imma ihsan. Kalau Allah memberikan pemberian kepada orang-orang yang beriman berupa kenikmatan, maka itu adalah ihsan. Dan kalau Allah SWT mengadab hamba-hambanya yang kafir, hamba-hambanya yang tidak mau taat, maka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Barakallahu fikum. Kita ini, manusia ini akan ditanya, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau tidak lakukan itu. Baik. Kata Al-Imam Ibn Katsir, wa huna tayyaba al-quluba wa sabbata al-maqsuda biqaulihi ata'an ghaira majdud. Untuk dipastikan kekekalan yang ada pada surga dan neraka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak untuk surga dan neraka itu kekal. Allah mengatakan ata'an ghaira majdud, pemberian yang tiada putus-putusnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika kematian sudah disembelih, semua penduduk sorga sudah di dalam sorga, tidak ada lagi yang bakal masuk. Yang di neraka tetap di neraka. Maka didatangkanlah kematian dalam wujud seekor kambing. Kemudian dipanggil penghuni neraka, ya ahlan nar, ata'arifuna hadza? Wahai penduduk neraka, kalian kenal ini? Qalu na'am al-maut. Mereka mengatakan iya, itu adalah kematian. Kemudian Allah memanggil penghuni sorga, wahai penghuni seluruh sorga, kalian kenal ini? Qalu na'am al-maut. Iya, itu adalah kematian. Kemudian disembelihlah kematian itu dan tidak ada lagi kematian setelahnya. Maka dikatakan, ya ahlan nar khuludun fala maut, wa ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kalian akan kekal dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Dan wahai kalian para penghuni surga, kalian akan kekal dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Oleh karena itu, untuk penghuni sorga sebagaimana dalam Sahihain dipanggil penghuni sorga. Ya ahlal jannah inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada. Wahai penghuni sorga, kalian akan hidup kekal dan tidak akan pernah mati. Baik. Fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan tetap senantiasa muda dan tidak akan pernah menjadi tua. Baik, kalian akan tetap terus muda dengan bugarnya, dengan sehatnya. Fala tahramu abada wa annalakum an tasihu fala tasqamu abada, dan kalian akan tetap sehat dan tidak akan pernah sakit. Sakit apapun, seringan apapun, barakallahu fikum, tidak ada lagi yang namanya penyakit. Semua serba nikmat, semua serba senang. Baik. Masyaallah, semua serba bahagia. Di dalam hati bahagia, muka cerah ceria, senang. Mereka tidak akan mati, mereka tidak akan tua, mereka tidak akan sakit. Wa annalakum antan'amu fala tabasu abada, dan untuk kalian senantiasa bersenang-senang dan tidak akan pernah kalian kesusahan. Baik. Ini pengumuman untuk penghuni sorga. Barakallahu fikum ya ahlul jannah. Taib innalakum an ta'ishu fala tamutu abada. Untuk kalian penghuni surga, kalian akan hidup kekal selama-lamanya dan kalian tidak akan mati. Demikian juga kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua, dan kalian tetap sehat dan tidak akan pernah sakit, dan kalian akan tetap senantiasa bersenang-senang. Kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Apapun itu. Barakallahu fikum. Dan untuk mereka apapun yang mereka minta. Subhanallah. Baik. Begitu mereka memetik, mau mereka metik apapun yang mereka minta. Baik. Mau makanan siap saja atau mau mereka metik sendiri. Barakallahu fikum. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kutufu hadaniyah. Teh buah-buahannya itu sangat dekat. Dimanapun mereka berada, mereka bisa langsung memetiknya. Begitu dipetik, muncul lagi di tempat itu buah yang baru yang siap untuk dipanen, siap untuk diambil, siap dikonsumsi. Apapun lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid, untuk mereka apapun yang mereka inginkan dalam surga, dan dari kami ada tambahan. Tambahan itu yang dimaksud adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan itulah kenikmatan tertinggi yang akan diraih oleh penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ayat barakallahu fikum sebagai pengingat untuk kita tentang kekekalan sorga dan neraka, dan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan keinginan sorga itu sendiri atau neraka itu sendiri, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada masyiatullah. Tapi untuk menutup keraguan, jangan sampai ada orang yang berprasangka bahwa akan datang satu saat nanti sorga tidak ada lagi aktivitas, neraka tidak ada lagi aktivitas, maka Allah mengatakan apa? Ata'an gaira majidun, pemberian yang tiada henti-hentinya. Dan dalil yang sangat banyak menunjukkan tentang kekalnya sorga dan neraka. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Yamlika syarul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.